Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Akhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan kemarin sore kita telah menyelesaikan bab pertama dari kitab ini, Kitab Tauhid dengan syarah Al-Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, ada empat kesimpulan dari bab ini yang disimpulkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan di dalam syarah beliau yang lainnya, yaitu kitab Ya'anatul Mustafid, syarah terhadap kitab Tauhid. Kata beliau, hadzal bab ishtamala ala fawaid 'azimah. Bab yang pertama ini, di mana di dalam bab ini beliau menyebutkan ada 5 ayat dan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita hakikat tauhid. Kata beliau, bab ini mencakup beberapa faedah yang amat besar. Yang pertama, di dalam bab ini tafsir tauhid. Beliau telah menerangkan kepada kita definisi atau hakikat tauhid di sela-sela beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan dan yang telah kita kaji sebelumnya. Kesimpulan yang kedua dari bab yang pertama ini adalah annar rusula bu'itsu bid'awati ila tauhid. Tauhidul ibadah, la bidda'wah ila tauhidir rububiyah. Bahawa mereka para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengajak umatnya kepada tauhid al-uluhiyah, mengajak umatnya untuk mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah dan tidak melakukan dosa syirik kepadanya dalam perkara al-uluhiyah. Mereka tidak diutus untuk mengajak umatnya kepada tauhid ar-rububiyah, karena keumuman mereka mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah sebagaimana yang telah kita sebutkan di beberapa pelajaran yang lalu. Wasalitha, faedah ketiga atau kesimpulan ketiga dari bab ini adalah bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Dalam bab ini beliau telah menerangkan kepada kita hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan jin dan manusia, itu dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Wal rabi'ah, kesimpulan yang keempat dari bab yang pertama ini adalah annal ibadata la tanfa' ma'syik, bahwa seluruh ibadah tidak akan bernilai ibadah dan tidak bermanfaat apabila bersama kesyirikan. Walaupun syirik yang ia lakukan cuma satu, selama itu syirik besar dan dia mati belum bertobat kepada Allah, maka seluruh ibadah yang telah ia kerjakan seumur hidupnya itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini empat kesimpulan dari bab ini. Baik, sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, adakah dari teman-teman di Zoom yang ingin menyetorkan matan dari bab pertama yang telah kita selesaikan? Hah, ada? Teman-teman di Ma'had Posting. Ya, sunnah setorannya ya. Kira wajib ya. Yang pada lari pula nanti. Hah, ada yang menyetor matan bab pertama, insyaallah akan dikirimkan hadiah oleh Bang Roni insyaallah. Ya Bang Roni ya. Baik, barakallahu fik. Ada yang menyetor? Ah, Ustaz Farhan menyetor matan ya? Ustaz. Naam, fadhal, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitab at-tauhid. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauluhu ta'ala Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Wa qawluhu ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala. تعالوا ما أتل ما حرم الله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى وقضى ربك واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله نعم بارك الله فيك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم بارك الله فيك. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Fadhal akhi Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Wa qawlillahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Qala asy-syarih hafizahullah munasabatu hadha al-bab li kitab at-tauhid. Lamma bayyana fil bab al-awwal wujub at-tauhid wa ma'nahu بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه. باب قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu dapat menghapuskan dosa, atau yang diantara keutamaannya adalah menghapuskan dosa. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Jalla wa'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum wa amn wa hum muhtadun. Ini satu ayat yang beliau sebutkan dalam bab ini untuk menerangkan kepada kita keutamaan tauhid. Dan setelah itu beliau akan menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga menerangkan kepada kita keutamaan tauhid. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Para orang yang telah beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka itu akan mendapatkan hidayah. Al-An'am ayat ke-82. Jika ada yang berkata, dari sisi mana dalam ayat ini ada pendalilan atau penjelasan tentang keutamaan tauhid? Karena di dalam ayat ini Allah tidak ada sedikit pun penjelasan atau tidak ada sedikit pun secara konteks dalam ayat ini penjelasan dia bertauhid atau tidak melakukan syirik. Maka apa sisi pendalilan dari ayat ini untuk bab yang sedang diuraikan oleh atau yang sedang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Akan diterangkan setelah ini oleh Syekh Shalil Fauzan. Dari sisi apa ayat ini menerangkan kepada kita keutamaan tauhid? Karena secara zahir ayat di sini Allah hanya menyebutkan keutamaan orang yang beriman dan dia tidak jatuh ke dalam kezaliman. Nah, maka akan kita simak berikut ini. Baik, sebelumnya Syekh Shalil Fauzan menerangkan kepada kita terlebih dahulu sisi kesesuaian bab ini untuk kitab yang beliau karang ini. Kan kitab ini judulnya Kitab Tauhid. Ya. Yeah. Maka kata Syekh, "Lamma bayyana bayyana fil babil awal wujubat tauhid wa ma'na, sisi kesinkronan, kesesuaian bab yang kedua ini dengan bab yang pertama. Perlu diperhatikan bahwa para ulama kita, mereka tidaklah memberikan judul-judul di dalam kitab-kitab mereka, melainkan itu di atas ilmu. Meletakkan suatu judul di bab yang pertama, judul lainnya di bab yang kedua, judul yang lainnya di bab yang ketiga, bukan di bab yang pertama atau yang kedua. Itu semuanya mereka bangun di atas ilmu. Kenapa ya judul yang ini diletakkan di bab yang kedua, yang satu lagi di bab yang ketiga, yang satu lagi di bab yang keempat? Itu semuanya dibangun di atas ilmu. Ya, ada kesinkronannya. Kenapa yang ini di bab yang pertama, kenapa yang satu lagi di bab yang berikutnya? Nah, Syekh menerangkan kepada kita bahwa sisi kesesuaian bab yang kedua ini dengan bab yang pertama, kenapa di bab tentang keutamaan tauhid beliau sebutkan setelah bab pertama yang menerangkan kepada kita kewajiban bertauhid dan hakikat tauhid. Sisi kesesuaiannya kata beliau adalah lamma bayyana fil babil awal wujub at-tauhid wa ma'nah. Tatkala di bab yang pertama beliau telah menerangkan kepada kita wajibnya kita bertauhid dan hakikat tauhid, maka beliau pun menjelaskan kepada kita dalam bab ini keutamaan tauhid, akibat indah dari tauhid, akibat yang indah dari tauhid, dan buah yang bagus dari tauhid, yang diantaranya adalah dapat menghapuskan dosa. Apa sebabnya? Li ajlil hasi alaih wa targhib fih, agar memotivasi, memberikan semangat kita untuk mempelajari dan merealisasikan tauhid. Di dalam kitab beliau lainnya, yaitu I'anatul Mustafid, yang juga syarah terhadap kitab tauhid, beliau menerangkan bahwa judul bab yang kedua ini, setelah beliau menyebut, penyebutan beliau bab yang kedua ini setelah bab yang pertama, karena sesuatu, keutamaan sesuatu, oleh karenanya kata Syekh Salafuzan, dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian para da'i dan sebagian para penulis di masa sekarang. Mereka berbicara tentang keutamaan Islam, keutamaan sunnah, tapi mereka tidak menyebutkan definisi Islam, hakikat Islam atau hakikat sunnah kepada manusia sebelumnya. Yeah. Tepatnya adalah disebutkan terlebih dahulu hakikatnya sesuatu, setelah itu baru disebutkan keutamaannya. Sehingga ketika seorang mendengar keutamaan sesuatu, dia telah mengetahui hakikat hakikat sesuatu tersebut, sehingga tidak mengambang dan tidak membuat dia meraba-raba tentang sesuatu tersebut, sehingga menjatuhkan ia ke dalam sesuatu yang keliru dan bertentangan dengan yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Ini hal yang perlu diperhatikan. Misalkan, ketika seorang menyatakan pentingnya menegakkan keadilan dan pentingnya kita mengingkari kezaliman, maka hendaknya dia terangkan terlebih dahulu apa sih definisi keadilan? Apa sih keadilan yang paling utama dan yang paling harus kita serukan manusia kepadanya? Apa sih definisi kezaliman? Dan apa sih kezaliman yang paling berbahaya itu? Ketika ada yang mengangkat keutamaan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, maka hendaknya dia terangkan apa hakikat al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Apa ma'ruf yang paling penting untuk disampaikan kepada manusia? Dan apa al-munkar yang paling besar dari kemungkaran yang Allah haramkan untuk kita peringatkan manusia darinya. Ya. Agar manusia tidak menjadikan prinsip orang yang menyampaikan ilmu tersebut atau apa yang dia lihat dari keumuman manusia atau dugaan di hatinya sebagai definisi ya, sesuatu yang sedang ia dengar atau yang telah ia dengar. Seperti sebagian orang menyatakan ya, bahwa tidak semua musik haram, maka kita minta apa sih definisi musik? Ya. Yeah. Dan tolong sebutkan apa musik yang tidak haram yang engkau maksudkan itu. Nah, bahwa madhabus salaf dalam menetapkan istiwa itu ada sekian pendapat. Maka kita katakan, tolong sebutkan terlebih dahulu definisi istiwa di sisi madhabus salaf. Yeah. Dan apa ini maksud dengan khilaf? Ini hal yang penting untuk kita tuntut ya. Secara umum definisinya sesuatu tatkala sesuatu itu dibahas dari sisi keutamaannya atau dari sisi bahayanya. Maka ketika ada orang yang menyatakan bahayanya Wahabi, maka kita katakan tolong berikan kepada kami definisi pengertian Wahabi itu yang sedang dibahas tentang bahayanya. Nah, jangan sampai kita mengetahui bahayanya sesuatu tetapi kita tidak mengerti definisi atau hakikatnya, sehingga ya terjadi penafsiran yang sifatnya standar ganda atau yang keliru. Baik, stamir akhi Farhan. Qala hafizahullah babun huwa lughatan al-madkhal wa istilahan ismun li jumlatin min al-ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliba. Yakfur, yukaffir. Ini beliau akan menerangkan kepada kita kosakata yang ada dalam bab ini. Yang pertama bab. Kata bab dalam kitab-kitab para ulama sangat sering kita dapatkan ya. Bab secara etimologi artinya adalah al-madkhal, tempat masuk. Tempat orang masuk. Itu arti bab dengan bahasa Indonesia apa? Pintu. Tapi pintu dalam istilah-istilah bab dalam istilah kitab yang kita bahas, yang kita artikan pintu. Jangan kita artikan babun fadli tauhid wa ma yukaffiru min adzunub, pintu tentang keutamaan tauhid. Ini keliru ya. Karena bab secara istilah pengertiannya adalah ismun li jumlatin min al-ilm tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Penyebutan ilmu tentang ilmu secara global. Kemudian setelahnya disebutkan fasal-fasal atau rincian-rinciannya secara dominan. Itu definisi bab. Ya, dengan bahasa mudahnya adalah judul suatu pembahasan ilmu. Karena yang namanya judul adalah penyebutan tentang ilmu yang sedang dibahas secara global. Ya, bab adalah judul. Ya, kemudian di bawahnya akan ada judul-judul kecil yang disebut dengan fusul. Ya, lebih besar, judul yang lebih besar lagi daripada bab adalah kitab. Contohnya dalam kitab-kitab para ulama disebutkan kitabut taharah. Ini judul yang paling besar. Lebih kecil, judul lebih kecil lagi daripada kitab adalah bab. Setelah mereka sebutkan kitabut taharah. Setelah itu mereka sebutkan babul miyah. Ya, bab tentang air. Setelah itu mereka sebutkan fasil. Ya, al-ma al-musta'mal, terkait air yang bekas. Ya, ini namanya ya, fasal. Setelah itu nanti ada masail. Air yang musta'mal apabila demikian, maka bagaimana hukumnya? Itu disebut dengan masail. Naam. Istamir. Yukaffir. At-takfiru fil lughah as-satru wa at-taghtiyah. Wasyar'an mahwu adz-dzambi hatta yasira bimanzilatil ma'dum. Kata wa ma yukaffiru, yukaffiru dari kata kufrun, dari kafara yakfuru atau kafara yukaffiru takfir. Tapi secara kata al-kufur secara etimologi artinya adalah asitur wa taghtiyah, tertutup ya. Oleh karena orang-orang kafir disebut tertutup, mereka disebut dengan kafir karena tertutup hati mereka dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga para petamini dalam bahasa Arab juga disebut dengan kufar. Ya, seperti dalam surat Al-Hadid. Ya. Yu'jibal kufara Naam, yu'jibal kufara nabatuhu. Naam, dalam surat Al-Hadid. I'lamu anna hadhihi al-hayati ad-dunya la'ibu wa lahum wa tafakhurun wa takatsurun bainakum fil amwali wal aulad. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, yang akibatnya mengagumkan orang-orang kafir, yaitu para petani ketika buah-buahan yang sudah mulai muncul. Kenapa para petani dalam masyarakat disebut dengan kafir, yang artinya tertutup? Karena mereka menutupi biji-bijian atau benih-benih mereka melakukan pertanian. Adapun secara syar'i, maksud takfir ya adalah mahu bahwa keutamaan ini dapat memberikan kafarah dosa sekian dan sekian. Maksudnya adalah menghapuskan dosa sehingga dosa tersebut ya tidak dianggap ada lagi. Nah, barakallahu fik. Atau dianggap telah tiada. Berikutnya, minadz-dzunub min bayaniyah wa laysa litab'id, wadz-dzunubu jam'u dzamb wa huwa ma taqbuhu 'aqibatuh. Minadz-dzunub, daripada dosa, min di sini adalah min bayaniyah. Ini hal yang maklumi ya bagi orang yang telah belajar ilmu al-ma'ani. Walaysa litab'id, bukan min yang bermakna sebagian, oleh karenanya tidak tepat diterjemahkan wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan bahwa tauhid itu akan menghapuskan sebagian dosa. Ini terjemahan yang tidak tepat. Yang tepat adalah keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu dapat menghapuskan seluruh dosa. Dapat menghapuskan seluruh dosa. Naam. Wa dzunub jam'u dzanb. Kata dzunub adalah kata banyak dari kata tunggal dzanb. Wa huwa ma taqbahu 'aqibatuh. Jadi definisi dzunub adalah sesuatu yang buruk akibatnya. Oleh karena yang dosa disebut dengan dzunub, karena akibatnya amat buruk, baik di dunia maupun ya di akhirat. Barakallahu fik. Baik, kosakata berikutnya. Amanu saddaqu biqulubihim wa nafihim wa ra'su dzalika tauhid. Amanu, maksud amanu dalam ayat ini adalah saddaqu biqulubihim, mereka membenarkan dengan hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim, mengucapkan dengan lisan mereka. Wa amilu bi jawarihihim, dan mengamalkannya dengan anggota badan mereka. Oleh karenanya para ulama sebutkan bahwa definisi iman itu adalah al-i'tiqadu bil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Karena ada amalan-amalan dalam Islam yang dia harus diucapkan dan harus diyakini, harus diucapkan dan harus diamalkan. Nah, dan tidak cukup dengan salah satu darinya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Berbeda dengan kaum murjiah yang menyatakan cukup dengan hati saja, itu yang ghulahnya, atau yang menyatakan bahwa amalan tidak dimasukkan ke dalam kategori iman, tetapi amalan itu sekedar penyempurna iman. Ini akidah murjiah. Murjiah alladzina akharul amal an musammal iman, yang mengeluarkan amalan dari definisi iman. Apa dalil yang menerangkan kepada kita bahwa amalan dengan anggota badan, baik dengan lisan maupun dengan anggota badan yang lainnya, itu masuk ke dalam kategori iman? Adalah firman Allah. Ayat yang paling jelas adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sungguh Allah Jalla wa Ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Datang penafsirannya, yaitu salat yang telah kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis sebelum perpindahan kiblat ke Makkah. Syahidnya adalah Allah menamakan salat di sini sebagai iman. Ya. Yang jelas dia adalah amalan yang zahir. Ini menerangkan kepada kita bahwa amal merupakan masuk ke dalam kategori iman. Wa ra'su dzalika tauhid. Dan inti iman itu adalah tauhid. Oleh karenanya para ulama, di antara para ulama atau para ulama ketika menyebutkan firman Allah Jalla wa Ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dalam surat An-Nahl ya. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dari kalangan lelaki maupun wanita, dan dia beriman, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia dan akhirat, dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Kata para ulama, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa syarat diterima amalan adalah tauhid atau akidah yang lurus. Ya, akidah yang lurus. Andai kata, ketika seorang melakukan suatu ibadah, dalam ibadah tersebut dia ikhlas, murni untuk Allah niatnya. Ya, dia salat asar tadi murni karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi. Tetapi di dalam kepalanya dia memiliki akidah-akidah yang membatalkan Islam. Seperti keyakinan wahdatul adyan, persamaan agama. keraguan tentang Islam sebagai agama satu-satunya yang benar di sisi Allah, atau sebelumnya dia pernah melakukan dosa syirik besar dan dia belum bertobat darinya, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Walau asyaraku lahabita anhum ma kanu ya'malun walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika lin asyarakta lahabatana amaluka wa latakunanna minal khasirin wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Naam, istamir. Yalbisu imanahum an yakhliqu tauhidahum. Baik, kosa kata berikutnya dari ayat Allah yalbisu imanahum artinya adalah yakhliqu tauhidahum. Mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka, maksudnya adalah tauhid mereka. Naam, istamir. Bi syirk wa dhulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'i summiya syirku dhulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawdi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahiqqiha. Masyaallah. Bi dhulmin, yang dimaksud dengan kata bi dhulmin dalam ayat ini, walam yalbisu imanahum bi dhulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan kezaliman adalah syirik. Definisi az-zulm adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini asal az-zulm sebagaimana asal hikmah adalah wad'u syai' fi mawdi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa syirik itu dikatakan sebagai zulmin, yang definisinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya? Karena dia telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, dan dia telah memalingkannya kepada selain yang berhak untuk diberikannya. Oleh karena ya kaum musyrikin dinamakan orang yang paling zalim, adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Kenapa? Karena mereka telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya dengan mereka palingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karena ya para ulama menyatakan bahwa kezaliman yang paling buruk dan para zalim, orang yang paling zalim di muka bumi ini adalah para musyrikin, adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka aneh kalau ada yang semangat meneriakkan, menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman, dia selalu berbuat syirik di kuburan, menjadikan wali-wali yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah. Dia istighatsah di sana, berdoa di sana, bernazar di sana, menyembelih di sana untuk mendekatkan dirinya kepada yang ia sembelih karenanya. Tahukah kezaliman yang paling parah adalah syirik? Jika seorang semangat membubarkan diskotik-diskotik, tempat-tempat maksiat, mestinya andai kata dia berhak melakukannya, mestinya tempat-tempat syirik yang dinamakan sebagai ritual, situs-situs Islami lebih tepat untuk dibongkar. Karena itulah tempat yang paling maksiat, yang paling zalim untuk Allah Jalla wa'ala. Kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh para hamba kepada Allah adalah kesyirikan. Pelaku syirik lebih jahat daripada para koruptor. Pelaku syirik lebih bejat daripada orang yang berzina, yang liwat, yang meninggalkan salat, yang membunuh, yang memakan riba. Tokoh-tokoh syirik adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar di sisi Allah. Maka manusia yang paling zalim di muka bumi ini adalah para pelaku syirik. Oleh karenanya mereka para nabi dan para rasul mengawali dakwah mereka dengan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Naam. Ini definisi zulm. Berikutnya. Al-amnu tuma'ninatun nafsi wa zawalul khawf. Kata berikutnya dari ayat di atas, al-amnu, ulaika lahumul amnu, bagi mereka al-amn, definisi al-amnu adalah tuma'ninatu an-nafs wa zawalul khawf. Khawf, ketenangan jiwa dan hilangnya kegelisahan, rasa takut di hati. Oleh karena yang seorang yang beriman kepada Allah, ya, dari kata al-amn, dan dia mendapat dan dia dijanjikan al-amnu oleh Allah Jalla wa'ala, baik dalam ayat ini ataukah dalam ayat yang lainnya. Kenapa? Karena dengan itu dia merasa nyaman hidupnya, merasa tenang hatinya di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia yang paling tenang hidupnya adalah manusia yang bertauhid kepada Allah. Semakin kuat tauhid seseorang, akan semakin tenang jiwanya dan akan semakin tenteram hatinya. Nah, barakallahu fik. Kosakata berikutnya, barakallahu fik. Muhtadun ay muwaffaquna li sayri 'ala siratin mustaqim thabituna 'alayhi. Bi finisi muhtadun yang Allah sebutkan dalam ayat di atas tadi, ulaikal amnu wa hum muhtadun, adalah muwaffaquna li sayri 'ala siratil mustaqim thabituna 'alayhi, yaitu mereka orang-orang yang diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan mereka istiqamah di atas itu. Ya. Yeah. Ini yang disebut dengan hidayatut taufiq. Ini yang disebut dengan hidayatut taufiq. Mengenal kebenaran itu adalah hidayah. Tetapi bukan itu bukanlah hidayah yang paling sempurna. Ya. Yeah. Tetapi itu merupakan hidayah pembuka untuk hidayah taufiq. Yang mengenal kebenaran itu sedikit. Dan lebih sedikit lagi adalah orang yang mengamalkan kebenaran yang telah ia ketahui. Dan lebih sedikit lagi adalah orang yang istiqamah di atas amalan kebaikan yang telah ia ketahui. Oleh karenanya para ulama sebutkan kita selalu butuh memohon hidayah kepada Allah. Hidayah agar kita diberi petunjuk untuk mengenal kebenaran, diberikan hidayah untuk mengamalkannya, dan diberikan hidayah untuk istiqamah di atasnya. Karena iyadzan billah, apabila kita telah mengenal kebenaran kemudian mengamalkannya tetapi tidak istiqamah di atasnya, di saat kematian atau malaikat maut datang ingin mencabut nyawa kita, justru kita sedang di luar jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Sungguh amat berbahaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Naam, berikut ini beliau akan terangkan kepada kita makna ayat secara global. Faddal. Al-ma'na al-ijmali lil ayah yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu wa lam yakhliqu tauhidahum bi syirk humul aminuna min al-makhawif wal makarih yawm al-qiyamah. Al-muhtaduna li sayri 'ala siratil mustaqim fid dunya. Baik. Makna ayat secara global, kata beliau, di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengkabarkan bahwa orang-orang yang memurnikan ubudiyah mereka untuk Allah semata, tidak mencampur adukkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan syirik, ini saling berkelaziman ya. Seorang tidak dinamakan bertauhid kalau dia belum meninggalkan syirik. Nah. Kalau dia belum meninggalkan syirik, karena tauhid dia adalah isbatul ibadah lillahi azza wa jal wa nafiha amman siwaha. Adalah menisbatkan, menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan memalingkan dan tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Nah, oleh karenanya seorang itu tidak dikatakan telah bertauhid ya, kecuali dia meninggalkan syirik. Ini saling kelaziman ya. Sebagaimana orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, kelazimannya adalah meninggalkan bid'ah. Belum dikatakan seorang itu mengikuti sunnah kalau dia masih belum meninggalkan bid'ah. Nah, orang bukti seorang itu bertauhid adalah menjauhi syirik. Sebagaimana bukti seorang itu mengikuti sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Ya, na'am barakallahu fik. Kemudian beliau menyatakan tauhid bisyirkin humul aminun minal makhawif wal makarih. Bahwa mereka yang memurnikan ubudiyah mereka kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan syirik, mereka adalah orang-orang yang aman dari hal-hal yang menakutkan dan dari hal-hal yang makari, yang memudaratkan atau yang dibenci oleh manusia dari azab, kesusahan pada hari kiamat. Al-muhtadun lisir ala siratil mustaqim fid dunya, dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus di dunia ini. Perlu diketahui, sebagian besar ulama menafsirkan ayat al-amnu di sini seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, keamanan di sini adalah keamanan di akhirat dari azab. Dan bahwa ini maksud dengan hidayah di sini adalah hidayah di dunia berupa Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya hidayah tauhid, hidayah sunnah, berjalan di atasnya dan istiqamah di atasnya. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, syarah kitab tauhid, menerangkan bahwa yang rajih tafsir al-amd dan hidayah dalam ayat ini lebih umum, mencakup keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Sebagaimana hidayah dalam ayat ini mencakup hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Keamanan di dunia adalah ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Keamanan di akhirat adalah dengan Allah selamatkan ia dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Ketika dia di mahsyar, Allah berikan keamanan, ketenteraman di hatinya. Ketika dia ingin dihisab, Allah berikan keamanan, ketenteraman di hatinya. Ketika dia ingin di mizan, ditimbang oleh Allah, Allah buat dia aman, nyaman. Ketika dia ingin melewati as-sirat, sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam, dan di atasnya ada kalalib, dia melewatinya dalam keadaan aman. Yeah. Dan dia aman dari azab api neraka. Hidayah di sini juga demikian, mencakup hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Hidayah di dunia, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah al-ilmu wal-amalus salih. Ilmu pengetahuan tentang kebenaran dan mengamalkannya. Karena tiada manfaat seorang mengenal kebenaran kalau dia tidak mengamalkannya. Hidayah di akhirat adalah hidayah Allah Jalla wa'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Ya, karena di dalam perkara akhirat juga disebut dengan hidayah, seperti firman Allah, fahduhum ilal jahim, ya, ila siratil jahim. Hidayahkan, tunjukkan mereka ke neraka jahanam, terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala ketika di dunia. Di awal-awal surat As-Saffat ini menerangkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu lebih kuat, bahwa al-amnu dalam ayat ini mencakup al-amnu di dunia dan al-amnu di akhirat. Sebagaimana hidayah dalam ayat ini juga mencakup hidayah di dunia dan hidayah di akhirat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikannya kepada kita semua. Amin. Nah, istamir akhir. Munasabatul ayati lil bab annaha dallat ala fadli tauhid wa takfirihi lidz-dzunub. Berikutnya, sisi kesesuaian ayat ini disebutkan di bab ini. Kita sedang di bab apa, jamaah? Bab yang menerangkan kepada kita keutamaan tauhid. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah, atau kenapa ayat ini disebutkan dalam bab ini, karena dalam ayat ini dengan jelas Allah menerangkan kepada kita keutamaan tauhid, dan bahwa tauhid dapat menghapuskan dosa. Karena mana al-amnu dalam ayat ini Allah berikan kepada orang yang merealisasikan tauhid adalah keamanan di dunia dan keamanan di akhirat dari azab. Nah, dan hidayah berupa ilmu dan mengamalkannya di dunia, dan hidayah ke dalam syurga pada hari kiamat. Nah, berikutnya. Ma yustafadu min al-ayah al-awwal fadlu tauhid wa thamaratuhu fid dunya wal akhirah. Al-thani anna syirka zulmun mubtilun lil iman billahi in kana akbar aw munqisun lahu in kana asghar. Al-thalith anna syirka la yughfar. Al-rabi' anna syirka yusabbibul khawf fid dunya wal akhirah. Beliau menyebutkan bahwa berikut ini menyebutkan ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat ini. Beliau sebutkan di sini ada 4 pelajaran yang dapat dipetik, karena kita sedang di syarah yang ringkas. Judul kitabnya aja Al-Mulakhas, ya. Kesimpulan atau ringkasan, penjelasan yang ringkas terhadap kitab tauhid. Yang pertama adalah keutamaan tauhid dan buahnya yang indah di dunia dan akhirat. Di mana orang yang memiliki tauhid di dunia, Allah berikan ia kenyamanan dan ketenteraman jiwa. Orang yang bertauhid itu orang yang paling tenteram hidupnya. Sebagai contoh, ketika Allah sedang menguji manusia dengan corona sekarang, orang-orang yang telah mengenal tauhid, ya, terarah hidupnya, tenang mereka, tenteram mereka. Adapun orang-orang yang tidak diberikan hidayah tauhid, sebagian mereka sudah menjerit-jerit, menyebutkan keluhan mereka karena kondisi pandemik. Adapun ahli tauhid, mereka hanya menampakkan kemiskinan mereka dan menggantungkan segala urusan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dan diberikan keamanan di akhirat dari azab Allah Jalla wa'ala. Mereka diberikan hidayah ketika di dunia dengan mengenal kebenaran dan mengamalkannya, dan hidayah di akhirat dengan Allah tunjukkan mereka ke jalan syurga. Nambarakallahu fik. Pelajaran yang kedua adalah bahwa syirik adalah kezaliman yang dapat membatalkan iman, yang maksudnya dapat mengeluarkan seorang dari Islam apabila itu syirik besar. Ya. Sementara jika syirik yang ia lakukan adalah syirik kecil berupa riya, sum'ah, ingin dilihat dan didengar ketika beribadah dengan tujuan dipuji, ini yang perlu diperhatikan ya. Definisi riya itu memperlihatkan ibadah kepada manusia itu dapat menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil ya, dan berbahaya apabila tujuannya untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia. Adapun memperlihatkan ibadah karena dia seorang tokoh agar diikuti oleh manusia, agar mereka termotivasi dan dia tidak menginginkan pujian dan sanjungan sedikit pun dari manusia, ini tidak dinamakan syirik. Ya, oleh karenanya sebagian para ulama ketika menerangkan hadis Abdullah bin Umar dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, afdalu salatil mar'i fi baiti ila al-maktubah. Salat seseorang yang paling afdal itu adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Sebagian ulama memberikan faedah di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Terkadang salat sunnah bagi seorang di masjid lebih afdal daripada salat di rumah apabila dia seorang tokoh yang apabila dia salat di masjid ya, memberikan ilmu kepada orang awam yang tadinya mereka belum tahu itu ada sholat sunnah yang disunnahkan setelah sholat atau sebelum sholat ya, atau orang yang tadinya malas melaksanakan sholat sunnah menjadi semangat karena melihat dia sebagai tokoh mereka yang dan dia melakukannya. Dari sisi ini ya, faktor luarnya ini bisa lebih afdal ya daripada dia sholat di rumah. Adapun secara hukum asal, sholat sunnah di rumah itu lebih afdal daripada di luar rumah. Ini hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi tidak selalu memperlihatkan ibadah itu riya. Nah, oleh karena dalam Al-Quran Allah katakan, in tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Jika kalian memperlihatkan sedekah kalian, itu sebuah kebaikan, sebuah nikmat untuk memotivasi orang lain agar kalian menjadi pembuka pintu kebaikan. Tapi kalau kalian ingin menutupinya, melakukannya secara sembunyi-sembunyi, kemudian kalian memberikannya kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Nah, barakallahu fik. Hal ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah bahwa pembahasan tauhid dan bahaya syirik amatlah penting. Berulang kali ana tekankan dalam pelajaran kitab ini maupun di luar kitab ini bahwa ya, tiada manfaatnya salat lima waktu, bahkan dua syahadat sekalipun. Salat lima waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, apalagi yang di bawah itu, tidak ada manfaatnya sedikit pun, tidak bernilai di sisi Allah, bahkan akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat apabila seorang mati membawa dosa syirik akbar dan dia belum bertaubat darinya. Telah kita sebutkan dalil-dalilnya di pertemuan-pertemuan yang lalu, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah, walau asyraku lahabita an ma kanu ya'malun. Surat firman Allah dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Firman Allah di akhir-akhir surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Ucapan Abdullah bin Mas'ud kepada mereka yang mengingkari salah satu dari empat rukun iman kepada takdir, akhbirum anni bari'un minhu wa annahu bara'un minni walau anna anfaqu mithla uhdin dhahaba lama qabila Allah min hatta yu'minu bil qadar. Beliau katakan bahwa andai kata mereka menginfakkan emas ya sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari mereka karena mereka memiliki akidah yang membatalkan Islam. Nah, ini hal yang amat penting untuk diperhatikan. Enggak ada gunanya seorang memiliki anak yang saleh, ahli ibadah, dan memiliki akhlak yang luar biasa. Anaknya, bir walidainya luar biasa, sosialnya luar biasa, tetapi dia kuburi. Menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, istighatsah kepadanya, berdoa kepadanya, menyembelih di kuburannya, enggak ada manfaatnya. Nah, enggak ada manfaatnya. Barakallahu fik. Maka pembahasan akidah amatlah penting untuk dipelajari dan diajarkan kepada kaum muslimin. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari ayat di atas bahwa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, kalau dia belum bertobat darinya. Karena keumuman firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ayusyraka bih, ini an al-masdariyah. Ya, ta'wilnya adalah isyrakan bihi. Maka dia adalah isim nakirah fi siyaqin nafi. Dan isim nakirah pada konteks penafian dalam bahasa ilmu balaghah, bahasa Arab, mencakup, memiliki makna umum. Maka maknanya Allah tidak akan mengampuni seluruh syirik. Dan ini salah satu dalil yang dipegang oleh para ulama bahwa syirik kecil, riak, sum'ah juga masuk dalam keumuman firman Allah ini. Tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau dia belum bertaubat kepada Allah. Adapun dosa di bawah syirik, maka Allah akan mengampuni, akan memberikan ampunannya kepada siapa yang dia kehendaki sekalipun dia mati belum bertaubat darinya. Pelajaran keempat yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah anna syirka yusabbibu al-khawfa fid dunya wal akhirah. Bahwa syirik itu akan melahirkan rasa takut, rasa cemas di dunia dan akhirat. Oleh karenanya manusia yang paling tak penakut itu adalah para pelaku syirik. Paling banyak was-wasnya adalah mereka. Paling mudah cemas, paling mudah galau. Ya. Suara piring jatuh aja udah mulai cemasnya. Nyope tanda lah miu, malam miu. Ya. Ini tanda apa lagi ini malam ini? Ada burung hantu yang singgap di rumahnya, mulai cemas, mulai gelisah. Sepertinya akan ada orang mati di malam ini, nak. Mari kita kumpul baca Yasin, nak. Yeah. Turun hujan yang rintik-rintik. Kemudian ada burung elang, mereka beranggapan sial lagi. Yeah. Bahwa itu adalah hujan yang menandakan adanya orang mati. Nabrak kucing. Yeah. Ketika bawa kendaraan, dia mulai cemas lagi. Nyo musibah rayut hat nyo sangduh nyo. Apa ya Abdul Tira? Gak punya tauhid. Jualan pagi ada datang pelanggannya ingin membeli barang dengan jumlah yang sangat besar, tapi utang dulu. Uangnya akan diberikan siang atau setelahnya. Dia gak mau memberikannya dengan karena apa? Karena ada keyakinan bahwa kalau pelanggan pertama ketika kita buka toko ngutang, ini akan membuat dagangan kita tidak akan berkah. Malang. Sebabnya apa? Khurafat. Tidak punya akidah yang lurus. Padahal kalau dia punya tauhid, justru dengan dia utangkan, di awal dia buka toko, sebab Allah akan berkahi jual beliknya. Karena mengutangkan itu, mengutangkan sesuatu kepada orang itu bentuk membantu dia. Dan Nabi menyatakan, Wallahu fi'auni la'abdi makana la'abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Wa man yasara mu'siran yasara Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang berkesulitan, di antara penafsirannya adalah hutang, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan akhirat. Demikian pula, sebagian orang punya keyakinan kalau baru masuk maghrib enggak boleh jual garam. Anjir ngutang ya pinjam cara tira baru mogop. Tengah maghrib masak abeh tira. Hana tira idepu. Iya, itamping narmuh kak, hai tijir pinjam, maghrib tapreh leza, lili insya baru tajan kita leke tira bacut. Hana roh pegah le urang puha. Subhanallah. Bangai, urang yang paling bangai adalah para pelaku syirik. Manusia yang paling berada di dalam kegelisahan, kecemasan, kegalauan adalah para pelaku syirik. Maka Syekh terangkan bahwa syirik itu akan menciptakan, melahirkan kecemasan, ketakutan di dunia dan akhirat. Kalau di akhirat jelas. Begitu dia di padang mahsyar, Allah sudah persulitkan dia. Ketika dia dihisab, di mizan, nashrus suhuf, as-sirat, al-qantarah. Nah, Allah akan persulitkan dia. Ya. Dengan Allah lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Bahkan di dunia pun orang yang melakukan syirik itu enggak pernah tenang hidupnya. Nah, barakallahu fi. Ini empat pelajaran yang dapat dipetik dari satu ayat di atas. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Saya persilakan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sebelumnya di sini ada masukan dari sebagian teman di Zoom bahwa agar pelajaran ini di-share ke dalam sebuah grup agar mudah di-download kembali. Baik, telah dibuat kita buat ya channel di Telegram ya, dengan apa gitu, Aceh Tafaqquh Fiddin / audio. Seluruh audio kajian ana dan terkhusus al-mulakhas kitab ini telah kita share di sana. Nah, silahkan dibuka. Nah, barakallahu fik. Mana pertanyaan-pertanyaannya? Baik, ada pertanyaan, izin bertanya dan di luar topik. Apakah boleh seorang akhwat memberi hadiah teman laki-laki SMA-nya? Ini bahaya ini, bisa-bisa CLBK nanti. Hah? Memberikan hadiah kepada teman laki-laki SMA-nya yang baru menikah buku mahkota pengganti. Nih, bisa-bisa dengan hadiah itu malam pertama dia menceraikan pula istrinya nanti, berpindah hati ke anti. Iya. Karya Syekh Majid bin Mansur. Saya enggak tahu syekh ini. Ya, wallahu alam. Jujur ana malu karena konten isinya dewasa sekali. Ustaz Farhan tahu kitab ini? Nah, walau secara Islami, tapi ana ingin sekalian, sekalian syiar mengenalkan sunnah kepada teman ana dan istrinya melalui kitab tersebut. Andai kata itu kitab ilmi ya, kasih aja ya dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Tapi jika diberikan kepadanya bisa menimbulkan fitnah, lebih baik diberikan kepada istrinya. Ya. Karena yang namanya hati ini lemah, khawatir nanti ada yang bergerak di hatinya, apalagi hadiah tersebut datang dari cinta lamanya. Hah? Pacar lamanya. Ya, khawatir akan menimbulkan fitnah. Adapun memberikan hadiah, secara umum Nabi telah menyatakan tahadu tahabbau. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah di antara kalian agar kalian saling cinta mencintai. Di masa Nabi, Nabi pernah diberikan hadiah oleh kaum wanita, Nabi pun menerimanya. Ya, Nabi juga menziarahi wanita Ummu Aiman, seorang nenek-nenek. Ya, tentunya ini dibangun di atas kaedah al-amnu minal fitnah. Jika tidak dikhawatirkan akan terbukanya pintu syaitan yang akan menjerumuskan seorang ke dalam syahwat. Nah. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat dari Malaysia, barakallahu fiha. Kapankah kita wajib bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saat nama beliau disebut. Apakah saat disebut Muhammad ataukah saat disebut Rasulullah? Ataukah saat disebut Nabi? Karena kalau ana tidak salah, ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling pelit adalah orang yang paling adalah orang yang ketiga namaku disebutkan di sini namun dia tidak berselawat kepadaku. Barakallahu fi. Ada beberapa kondisi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Yang pertama ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud. Ya, ketika tasyahud akhir. Apakah pada tasyahud pertama dalam salat yang parakaat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wajib? Ini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama ya. Yang tentunya lebih afdal dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah disebut oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah bahwa bersalawat kepada Nabi di tasyahud pertama juga dianjurkan. Namun salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir itu hukumnya wajib dan itu pendapat yang sangat kuat. Yang kedua, ketiga nama beliau disebut. Nama beliau adalah Muhammad atau salah satu dari nama beliau lainnya. Adapun ketika disebutkan Rasulullah maka ini tidak wajib. Oleh karena banyak dalam hadis-hadis kita dapatkan para sahabat menjawab ya Rasulullah tanpa mereka ucapkan sallallahu alaihi wasallam setelah itu ya. Demikian juga ketika sahabat menceritakan faja'a ila Rasulillah faji'tu ya hatta jalastu baina yaday faqala ta'al wahai Ka'ab bin Malik ya fakuntu amshi ya. Kemudian juga beliau menyatakan walam yadhkurni Rasulullah hatta balagha Tabuk, kata Ka'ab bin Malik Rasulullah tidak mengingat aku kecuali ketika beliau sudah sampai di Tabuk dan seterusnya. Nah, barakallahu fi. Wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu indallah. Ini yang kami ketahui. Jika ada yang mengetahui lebih dari ini, berikan kami faedah. Hakat indak syekh ya akhi Farhan. Nah, baik. Masih ada yang lain? Silakan jika ada yang ingin melalui audio, barakallahu fi. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat. Barakallahu fiha, bismillah, assalamualaikum ilaikum wa baraka fikum wa fikum barakallah. Izin bertanya, apakah suara akhwat itu termasuk aurat? Dan seperti halnya akhwat yang jualan online, kemudian mempromosikan dagangannya di Instagram story dengan bicara, apakah cara seperti itu ahsan Ustaz? Jazakallahu khairan. Aurat hukum asalnya tidak, ya bukan, afwan, suara wanita hukum asalnya bukan aurat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Ahzab. Allah Jalla wa Ala berfirman tentang istri-istri yang Nabi, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lastunna ka ahadim fala takhdha'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Janganlah kalian mengindah-indahkan suara kalian, karena hal itu akan akan menimbulkan penyakit di hati-hati orang yang sudah ada penyakit syahwatnya. Dan hendaknya kalian berbicara dengan suara yang normal, ya, yang berlaku normal di tengah-tengah manusia. Di sini Allah tidak melarang mereka berbicara dengan lawan jenis. Yang Allah larang mengindah-indahkan suara. Oleh karena di masa Nabi SAW mereka berbicara dengan Nabi, ya, seorang wanita berbicara dengan Nabi, Nabi juga berbicara dengan wanita. Taib. Hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Adapun kalau dia mempromosikan, ya kembali kepada hukum di atas tadi. Kalau dia tidak menggunakan suara, ya tentunya lebih selamat jika dia khawatir akan menimbulkan fitnah. Apalagi kita sudah berada di sebuah masa yang penuh dengan syahwat. Adapun suara bukanlah aurat. Dan ini salah satu dari kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada kita dan kepada kaum wanita secara khusus. Karena andai kata suara itu aurat, sungguh akan menyempitkan dunia ini terhadap kaum wanita dan juga kepada kaum lelaki. Karena itu sesuatu yang dibutuhkan dalam jual beli atau dalam hal-hal yang biasa. Yang dilarang oleh Allah terkait suara kaum wanita adalah mengindah-indahkannya. Nah, barakallahu fik. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah ada bacaan khusus saat sujud sahwi? Atau bacaan apa yang kita baca saat sujud sahwi? Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bassam dalam pembahasan sujud sahwi menyebutkan bahwa ucapan subhani rabbiyal a'la itu dapat digunakan dalam sujud sahwi dan selain sujud sahwi. Dalilnya kata beliau adalah keumuman sabda Nabi SAW setelah turunnya firman Allah subhana sabbih isma rabbikal a'la, Nabi menyatakan ij'aluhu fi sujudikum, jadikanlah ini, maksud subhana rabbiyal a'la, dalam seluruh sujud-sujud kalian. Ini mencakup sujud sahwi dan selain sujud sahwi. Adapun apakah ada konteks zikir khusus dalam sujud sahwi, maka di saat ini ada sebuah jawaban tapi ini meragukan, tapi terkait apakah ada konteks zikir khusus, la adri untuk saat ini, ya, barakallahu fik. Indak ya Farhan. Baik, saya ragu terkait jawaban wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, apakah itu hadis yang sahih dan apakah itu konteks khusus dalam sujud sahwi. Insyaallah pada pertemuan besok, ya, akan kami sampaikan secara pasti, karena untuk saat ini ada keraguan untuk saya menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu indallah. Baik, masih ada teman-teman? Baik, indak ya akhi Hasan Postim. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Akhi Hasan, apa kesimpulan kajian kita pada sore hari ini? Apa judul kajian hari ini? Akhi Hasan. Faddal. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, bagaimanakah agar seluruh dosa kita terhapus semuanya, karena setiap manusia selalu diuji dari perbuatan dosa tersebut dan mudah masuk syurga? Benar yang Anda katakan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan, saya lupa apakah dalam kitab beliau Al-Fawaid ataukah dalam kitab beliau Ad-Da'i wa Ad-Dawa, Al-Jawabu Sahih liman sa'ala 'anil Da'i wa Ad-Dawa, Beliau menyatakan dengan makna thalathatun la tanfaku 'anil 'am. Ada tiga hal, tidak ada satupun manusia bisa selamat darinya atau tidak memilikinya. Yang pertama musibah, yang kedua nikmat, yang ketiga adalah dosa. Barakallahu fik. Kalau ditanya bagaimana agar seluruh dosa kita terhapus, jawabannya taubat. Ya? At-taibu minadzanbi kaman la dzanbalah. Taubat dari dosa seperti orang yang bertobat seperti tidak memiliki, seperti orang yang belum melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an taqul asyams min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari arah barat, Allah akan memberikan taubat yang untuk mereka. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dalam as-sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatuba minhu musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba minhu musii'ul lail." Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk agar orang yang melakukan maksiat di siang hari bertobat kepadanya, dan membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang melakukan dosa di malam hari bertobat kepadanya. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubat." Kata para ulama, dua mana yang pertama belum datang azab yang mematikan, yang kedua nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar, sebuah ayat yang para ulama sebutkan berita gembira dari Allah, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan berbagai dosa, janganlah kalian pesimis dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian jika bertaubat. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Syarat taubat kata Imam Nawawi yang pertama adalah an-nadam. Dia menyesali dosa tersebut. Yang justru berbangga ya, udah taubat bangga lagi. Dulu ketika aku kuliah begini, begitu. Dengan bangga ketawa ketiwi lagi ngomongnya. Ini menunjukkan tauhid yang gak sempurna. Ya, masih membanggakan dosa yang pernah ia lakukan dahulunya. Ya, mestinya seorang menyesal. Ya, baik. Yang kedua, al-iqla'. Dia langsung meninggalkannya. Jangan dia bilang, "Istighfar, astaghfirullah." Tapi dia masih di meja riba. Ya, saya taubat Ustaz dari riba. Tapi masih dia sebagai karyawan riba. Yang ketiga adalah al-azm. Alla ya'uda ilaiha. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi perlu diperhatikan ya, bukanlah sebagai syarat sahnya taubat, tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Dan itu semua dibangun di atas ikhlas kepada Allahu Jalla wa'ala. Yang kedua adalah tauhid. Ya, andai kata seorang hamba mati belum bertobat dari berbagai dosa maksiat ini, bahwa syirik, masih sangat besar kemungkinan ya dia mendapatkan ampunan dari Allahu Jalla wa'ala, sekalipun dia belum bertobat dari dosa maksiat. Karena di antara keutamaan tauhid ya adalah menghapuskan dosa-dosa. Di dalam sebuah hadis kudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allahu Jalla wa Ala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka bi qarabiha maghfirah." Wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Demikian juga dalam hadisul bitaqah ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dia memiliki dosa sebanyak 99 gulungan. Setiap gulungannya berisikan dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Tetapi dia semua memiliki sebuah kebaikan, yaitu mati di atas tauhid, bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Maka tauhid dia tersebut, la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid, lebih berat ya daripada anak timbangan yang di atasnya ada 99 gulungan dosa. Demikian juga syafaat ya Nabi kepada para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid, mereka diberikan syafaat oleh Allah untuk langsung masuk syurga dan tidak dilemparkan ke dalam neraka. Barakallahu fiik. Baik, beberapa pertanyaan masih sisa, mohon maaf kita bacakan pada pertemuan berikutnya ya. Karena pada maghrib kita juga ada kajian dan masih ada kegiatan sebelum maghrib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.